السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين من أمة نبيه محمد الأمين وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menyampaikan الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita termasuk orang-orang yang muslim. Qulu alhamdulillah. Mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala أرسل الأنبياء جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد بدين واحد هو الإسلام. الله سبحانه وتعالى menurunkan mulai dari Nabi Adam عليه السلام sampai dengan Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم adalah agama yang satu, yaitu Islam. Kullu nabiyyin jaa'a bil Islam, Adam 'ala al Islam, wa Musa wa Ibrahim wa Isa kulluhum muslimun 'alaihim as-salatu was-salam. Semua para nabi membawa agama Islam, mulai dengan Nabi Adam 'alaihi as-salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekir asma'uhu. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Syed, Nabi Nuh, Nabi Isa, Musa, Nabi Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fad-dinu as-sahihu huwa al-Islam. Agama yang benar adalah agama Islam. Wad-dinu as-samawiyyu wahidun وهو الإسلام. أجمع سماوي ثم أدفته يعني الإسلام. ولا يجوز أن يقال الأديان السماوية. متى tidak boleh dikatakan adanya agama samawiya, agama-agama samawi. إنما الدين السماوي واحد وهو الإسلام. Akan tetapi agama samawi cuma satu yaitu Islam. وإنما يجوز أن يقال شرائع سماوية أو كتب سماوية. Akan tetapi kita boleh mengatakan ada syariat syariat samawi atau kitab-kitab samawi. وجعل الله آخر الأنبياء محمدا. Dan Allah menjadikan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa afdhalul anbiya. Beliau adalah sebaik-baik nabi. Wa huwa aktsarul khalqi barakah. Beliau adalah makhluk yang paling banyak berkahnya. Wa kana as-sahabatu ya'rifuna dhalik. Dan para sahabat semuanya tahu tentang hal itu. فكانوا يتبركون بجسده صلى الله عليه وسلم. Dan para sahabat pada waktu itu ngalap berkah dari jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi sya'rihi wa azfarih, dengan rambut-rambut Nabi dan juga dengan kuku-kuku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi 'araqihi sallallahu alaihi wasallam, juga dengan araknya, dengan peluhnya, keringatnya sallallahu alaihi wasallam. Wa bi siyabihi wa qamisihi, dengan pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa haitsu wada'a yadahu aw qadamahu sallallahu alaihi wasallam, dan juga di setiap tempat di mana Rasulullah meletakkan tangannya dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dahu kana al-khalifatul awwal sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, dan setelahnya adalah khalifah As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu, As-Siddiq radhiyallahu anhu. Summa ba'dahu al-khalifatu Umar al-Faruq radhiyallahu anhu, kemudian setelahnya adalah khalifah Umar al-Faruq radhiyallahu anhu. Summa ba'dahu al-khalifatu Utsman radhiyallahu anhu, kemudian setelahnya khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Summa ba'dahu al-khalifatu Rabi' علي رضي الله عنه, kemudian setelahnya khalifah yang keempat yaitu Sayyidina Ali رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ظهرت الفرق في هذه الأمة المحمدية, kemudian setelah itu muncullah firqah-firqah, kelompok-kelompok sepeninggal mereka رضي الله عنهم dalam umat Muhammad. تعددت الفرق, kelompok-kelompok muncul banyak bercabang-cabang. Hatta balagat 73, sampai muncul 73 golongan. Zallat wahidah ala ma kana alaihi an-nabiyyu was-sahabatu wa ahlul bait al-kiram, hanya satu yang masih tetap memperjuangkan dan mengikuti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat dan ahli bait. Wa hadhihi al-firqah hiya akthar ummati Muhammadin 'adadan, dan kelompok ini adalah kelompok yang paling jumlahnya di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ahli sunnah wal jamaah, mereka itulah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah هي الفرقة الناجية, أهل السنة والجماعة adalah kelompok yang selamat. يقال لهم في باب العقيدة الأشاعرة والماتوريدية, dikatakan dalam masalah akidah mereka mengikuti Imam Abu Hasan Al-Ash'ari Al-Ash'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau Al-Maturidi. وفي الفقه والأحكام إما حنفية أو مالكية أو شافعية أو من فضلاء الحنابلة. Adapun dalam masalah hukum fikih mereka mengikuti salah satu daripada empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan juga fudala Hanabilah, para pengikut mazhab Hambali yang utama. Wa fi ahli sunnah al-awliya'u was-salihun, di dalam ahli sunnah wal jamaah terdapat para wali dan para salihin. Wala yujad fi ghairi ahli sunnah min al-firq man hum min al-awliya'i was-salihin, dan tidak ada di luar ahli sunnah wal jamaah orang-orang yang menjadi wali. Wal masyayikh al-qudama alladhina nashru al-islam fi hadhihi al-bilad minhu zaman tawil kanu ala aqidati ahli sunnah wal jamaah, dan mereka yang membawa Islam ke Indonesia, menyebarkan Islam di Indonesia, mereka akidahnya adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kanu asya'ir wa syafi'iyah mislana, mereka adalah pengikut Imam Ash'ari dan juga pengikut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu seperti kita. Wal awliya'u tis'ah hum min ahli sunnah wal jamaah, dan para wali songo semuanya adalah ahli sunnah wal jamaah. وكذلك الشيخ عبد الحميد من أهل السنة والجماعة, begitu juga beliau Kyai Haji Abdul Hamid adalah ahlu sunnah wal jamaah, wa minal masyayikh al-barizin, dan juga termasuk ulama yang terkemuka. Wasala sirtuhu wasmuhu ilayna qabla an wasila ilaykum. Ketenarannya sampai kepada beliau sebelum beliau nyampe kepada tempat ini. Wa kitabuhu allazi fa'alahu wa 'amilahu fi nazm sulam at-tawfiq wasalna ila biladina hunak ila al-bilad al-'arabiyyah. Karangan beliau yang beliau karang yaitu Nazaman Sulam Taufiq sampai kepada negara Arab, sampai kepada beliau di sana. Falidzalika nahmadullah an ja'alana 'ala 'aqidati ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah. Wa 'alaina an nu'allima abna'ana 'aqidata ahli sunnah wal jamaah. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Liyatamassaku biha, agar mereka berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ini. Aqidatu ahli sunnah miftahul jannah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah adalah kuncinya surga. Bi aqidati ahli sunnah tahmi awladan muslimina minal fitan. Dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka kita bisa menjaga keturunan-keturunan kita daripada fitnah-fitnah. Bi'aqidati ahli sunnah tahmi bilad al-muslimina min al-fitan. Dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, kita bisa menjaga negara umat Islam dari fitnah. Bi'aqidati ahli sunnah tastati'u anta an tumayyiza baina ahli sunnati wa baina ahli al-fitnah. Dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, kita bisa membedakan mana ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya dan mana yang ahli fitnah. Bi'aqidati ahli sunnah tatawahhadu qulubul muslimin. Dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, umat Islam akan bersatu. Tatawahhad qulubuhum, hati mereka bersatu. Wa kalimatuhum, kalimat mereka bersatu. Wa juhuduhum, dan juga juhud mereka, usaha mereka, kesungguhan mereka juga akan bersatu. Kama fa'ala sultan salih Salahuddin al-Ayyubi, bagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Salahuddin al-Ayyubi. Huwa alladhi harrama bait al-Maqdis, beliaulah yang telah membebaskan Baitul Maqdis. Ta'rifuna kaifa harrama Baitul Maqdis? Apakah kalian tahu bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis? Awalan jama'a quluban nasi 'ala 'aqidati ahli sunnati wal jama'ah. Yang pertama beliau lakukan adalah menyatukan hati kaum muslimin dalam satu akidah, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Summa wahada juhudahum wa zaba yuharrir bait al-maqdis. Kemudian beliau menyatukan kesungguhan mereka, kemudian juga langsung membebaskan bait al-maqdis. Kana min as-salihin. Salahuddin al-Ayyubi adalah termasuk di antara orang-orang yang saleh. Wa kana yahfazul Qur'an al-Karim, beliau menghafal Al-Quran Al-Karim. Wa kana syafi'iyyal madhhab, madhhab beliau adalah madhhab Syafi'i. Wa kana la yusalli illa fi jama'ah, beliau tidak pernah meninggalkan salat jama'ah. Salahuddin amara al-mu'adhdhinin fi kulli al-masajid fi kulli laylah an ya'linu bi dhikri al-'aqidah as-sunniyyah. Beliau memerintahkan para muazzin setiap masjid untuk menjelaskan dan mengumumkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Fi kulli masajid, di setiap masjid. Wa fi kulli laylah, dan setiap malam. Yatla' al-muazzin ila al-manara al-'aliyah qabla adhan as-subh. Si muazzin ini naik ke atas menara sebelum adzan subuh, menyampaikan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa yajhar bil aqidah as-sunniyah, dan menyampaikan dengan tegas, dengan terang akidah ahli sunnah wal jamaah. Liyasma' an-nas hadhihi al-aqidah, agar mereka mendengar tentang akidah ini. في كل ليلة تكرر. Setiap malam akidah ini selalu diulang-ulang. علماء أهل السنة والجماعة ما قالوا يا صلاح الدين مللنا غير. Mereka tidak ada yang mengatakan wahai صلاح الدين kita sudah bosan, coba diganti dengan yang lain. قالوا جزاك الله خيرا. Mereka malah mengatakan jazakallah khairan, semoga Allah membalas kebaikan panjenengan. هذا المؤذن يكون معه ورقة مكتوب فيها في العقيدة يقرأها بصوت مرتفع. Si muadzin ini bersamanya kertas yang bertuliskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibaca dengan keras. فيها هذه الكلمات انتقي منها بعض العبارات اقول لكم. Di antara yang beliau sampaikan si muadzin ini baca dalam setiap malam itu adalah beliau akan baca satu di antara kalimat yang mereka baca. Allahu mawjudun qabla al-khalqi. Allah telah ada sebelum adanya makhluk. Laisa lahu qablun wala ba'dun. Allah tidak mempunyai permulaan juga tidak mempunyai akhiran. Wala fawqun wala tahtun. Tidak di atas juga tidak di bawah. Wala yaminu wala shimal. Tidak di kanan juga tidak di kiri. Wala kullun wala ba'dun. Tidak semua dan juga tidak sebagian. Wala yuqal mata kan. Dan tidak dikatakan kapan adanya Allah. Wala yuqal kaifa kan. Dan tidak dikatakan bagaimana tentang Allah. Wala yuqal aina kan. Dan tidak ditanyakan di mana adanya Allah. Kana wala makan. Allah ada dan belum ada tempat. كون الأكوان. الله منتبكاً مخلوق. معناه لا زال كما كان بلا مكان. Artinya الله senantiasa ada tanpa tempat. أنا سأسألهم سؤال وهم يردون علي. Beliau akan bertanya dan diminta kepada para hadirin untuk mengulang menjawab. من خلق المكان. Siapa yang menciptakan tempat? الله قلوها بقوة. Coba diucapkan dengan keras, dengan kuat. Siapa yang menciptakan tempat? من خلق العرش. Siapa yang menciptakan عرش? من خلق السماء. Siapa yang menciptakan langit? الله لا يحتاج إلى العرش ولا إلى السماء ولا إلى المكان. Maka Allah tidak butuh kepada arsy, kepada langit, juga kepada tempat. لذلك قال أهل السنة الله موجود بلا مكان. Oleh karena itu أهل السنة والجماعة mengatakan bahwasanya Allah ada tanpa tempat. ولا يجوز أن يقال هو في كل مكان. Juga tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah ada di setiap tempat. Innama naqul mawjudun bila makan wa'alimun bi kulli syai'. Akan tetapi kita katakan bahwasanya Allah ada tanpa tempat dan maha mengetahui terhadap setiap sesuatu. Ana aqul wa hum yarduduna khalfa. Beliau meminta nanti ketika beliau membaca sesuatu diminta kepada hadir untuk menerangkan apa yang dikatakan beliau. Bisa? Allah ada tempat-tempat. Allah ada tempat orang. Faham? Jelas? 100%? الحمد لله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إنها عقيدة أهل السنة والجماعة. وأن الله لا يحل في الأشياء. فنبغي الله سبحانه وتعالى tidak menempati pada sesuatu. منزه عن عقيدة الحلول والاتحاد. الله معصوم dari akidah hulul, bahwa Allah masuk kepada sesuatu, dan juga Allah maha suci dari akidah ittihad, yang menyatakan bahwasanya Allah katanya bersatu dengan makhluk. Wa amma raf'ul aydi 'inda ad-du'a ila as-sama'. Adapun ketika kita mengangkatkan tangan kita ke langit. Falaysa li'anna Allah yaskunu as-sama'. Bukan berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di langit. Bal li'anna as-sama'a qiblatu ad-du'a. Tetapi karena langit adalah kiblatnya doa. Kama anna al-ka'bata qiblatu as-salah. Sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya salat. Al-musalli yatawajjah ila al-Ka'bah. Orang yang salat menghadap ke Ka'bah. La ya'ni anna Allah fi al-Ka'bah. Bukan berarti bahwasanya Allah ada di Ka'bah. Dan ya'ni anna al-Ka'bah qiblatu as-salat. Tetapi berarti bahwasanya Allah Ka'bah adalah kiblatnya salat. Was-sama' qiblatu ad-du'a. Dan langit adalah kiblatnya doa. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة في كل الأرض. Inilah akidah السنة والجماعة di seluruh dunia. وهذا ما كان يدرسه المشايخ القدماء الذين نشروا الإسلام في هذه البلاد. Inilah yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita, pada masyayikh, para ulama-ulama kita yang menyebarkan Islam di Indonesia. فعليكم أن تتمسكوا بهذه العقيدة. Maka kita harus berpegang teguh dengan akidah ini. Wa tu'allimuha li ghairikum. Dan kita harus mengajarkan kepada selain kita. Wa tudafi'u anha. Dan kita harus membelanya. Wa an la taqbalu 'aqidatan jadidah. Dan jangan sampai kita menerima akidah yang baru. La taqbalu dinan jadidan. Jangan sampai kita menerima agama baru. لأنه يوجد بعض الفرق المنحرفة التي تدعي زورا أنهم من أهل السنة وهم ليسوا من أهل السنة. Karena ada beberapa kelompok yang mengaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah secara dusta, sementara mereka sebenarnya bukan ahlu sunnah wal jamaah. يكفرون المسلمين. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. ويستحلون دماء المسلمين. Dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. ويريدون أن يغيروا عقيدة المشايخ القدماء. Dan mereka ingin merubah akidah para masyayikh yang lalu. فأنتم ما عليكم إلا بالثبات والدفاع عن هذه العقيدة السنية. Maka kita harus tetap berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dan membela akidah ini. Karena khatar al-firq al-mutatarrifa ashadd min marad al-AIDS wal Ebola. Karena bahaya kelompok-kelompok teroris ini lebih bahaya daripada penyakit AIDS dan penyakit Ebola. Wa man darasa wa fahima القسم الأول من هذا الكتاب نظم سلم التوفيق عرف معنى ما نقول. Kalau kita memahami bagian awal dari kitab نظم سلم التوفيق itu, maka kita akan memahami apa yang telah disampaikan oleh Syekh. في باب العقيدة في هذا الكتاب معلومات مهمة جدا. Di bagian pertama dalam kitab ini ada informasi-informasi, ada ilmu-ilmu yang penting sekali. Anda tahu sifat 20? Yakin? Kamu yakin? Sifat 20. Ada ma yu'allimu ahli sunnah. Ini sifat 20 ini adalah apa yang telah diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Lakin nahtaj ila an nata'allamahum ma'al fahm wal dalil. Hanya saja kita perlu mempelajarinya dan memahaminya dengan dalil. Amma al-fiqhatu ad-dallah taqul at-tauhidu thalathatu aqsam, tauhid uluhiyyah wa rububiyyah wa asma' wa sifat, wa hadha laysa min ad-din. Adapun kelompok yang sesat ini membagi tauhid menjadi tiga. Ada tauhid uluhiyah, rububiyah, dan tauhid asma wa sifat katanya. Dan ini bukan bagian dari Islam. Hadza fi hadha al-kitab nazm sunnah at-tawfiq fi awwalihi yadhkuru tanzih Allah subhanahu wa ta'ala عن مشابهة المخلوقين. Di kitab ini, di permulaannya, si muallif menjelaskan tentang tanzihullah, pensucian Allah dari penyerupaan dengan makhluknya. Summa yadhkuru fi hadha al-kitab anna yujad min an-nas man yatalaffazu aw ya'taqidu aw yaf'alu af'al al-kufr wa yakhruj min al-islam. Dan di kitab ini dijelaskan ada beberapa ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang, dan ucapan-ucapan itu bisa mengeluarkannya dari Islam. Lam bagi hadza al-kitab an yushrah sharhan hatta yafhama fihi at-talab hadhihi al-ma'ani. Kitab ini harus dijelaskan dengan jelas agar supaya para santri bisa memahaminya dengan jelas. Yaqulu fihi بعض الناس يخرجون من الإسلام وهم لا يشعرون. Di sini disebutkan bahwasanya ada beberapa umat Islam yang mengaku Islam dan keluar dari Islam, tapi mereka tidak merasa telah keluar dari Islam. إما بالتلفظ بكلمة كفر. Ada caranya karena mengucapkan kalimat-kalimat kufur. كمسبة الله أو الإسلام أو القرآن. Seperti menghina Allah, menghina Islam, menghina Al-Quran. Law kana ghadiban aw mazihan aw jahilan bil hukm. Meskipun dalam keadaan marah atau tidak tahu tentang masalah hukum. Wa kam ladzi ya'taqid fi Allah annahu yaskunu as-samaa' aw al-'arsy aw yushbihu an-nur, hadza ma'arafa Allah wa na'budahu. Juga seperti orang yang meyakini Allah ada di langit atau Allah menyerupai cahaya, ini tidak menyembah kepada Allah, ini tidak ma'rifah, tidak kenal kepada Allah. Alladzi yarmi al-mushaf aw kutub asy-syara' fil qadhurah. Seperti juga yang telah melemparkan mushaf di tempat-tempat yang kotor. Tsumma bayyana amran muhimman 'aziman. Kemudian muallif kitab ini menjelaskan perkara yang sangat penting. أن الذي وقع في الردة لا يعود إلى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين. Bahwasanya orang yang telah keluar dari Islam, orang yang terjerumus dalam kemurtadan, maka tidak akan kembali Islamnya kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. ليس بقول أستغفر الله إنما بالنطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. Tapi bukan dengan mengucapkan astagfirullah, tapi dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. فما علينا جميعا إلا أن نتعاون على نشر المفاهيم الصحيحة بين الناس. Maka kita harus tolong menolong, harus bahu membahu untuk menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di antara umat manusia. Wala budda li fi hadhihi al-kalimah an azkura an amrin muhimmin kadzalik. Dan beliau juga dalam kesempatan ini akan menyebutkan juga tentang perkara yang sangat penting juga. Yata'allaqu bi al-hafl bi dhikra maulid an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi syahr Rabi' al-awwal yajtami'u al-muslimuna fi kull al-ard yahtafiluna bi dhikra wiladati rasulillah. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal kaum muslimin di seluruh dunia memperingati peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limadza nahtafil bil maulid an-nabawi asy-syarif? Kenapa kita memperingati peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lina'kula nasi goreng. Hatta makan nasi goreng? Bukan. Apa karena kita hadir di dalam maulid itu untuk makan nasi goreng? Jawab, jawab. جواب يقين. نحتفل بالمولد النبوي الشريف شكرا لله على بروز محمد بهذه الدنيا. كتا memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan syukur kita atas diwujudkan, ditampakkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa farahan li wiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kita merasa bahagia atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man 'amila al-maulid كان سلطانا عالما صالحا اسمه الملك المظفر. Orang yang pertama kali memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sultan yang alim, yang faqih, yang bernama Sultan Raja Al-Muzaffar. Al-Muzaffar, الملك المظفر. Raja Al-Muzaffar. هذا كان في إربن في العراق. إني أجد إربن العراق قبل 600 سنة. سبرهم نمرات الطاولة يهلان. جمع الناس على الحفل بذكر المولد النبوي الشريف. من يوم ممكن كان منوسيا untuk peringati kelahiran Nabi besar Muhammad صلى الله عليه وسلم. وحضر فيه العلماء ورجال الدولة وعامة الشعب. Dan hadir pada waktu itu para ulama, para pejabat-pejabat dan juga masyarakat luas. Wa qara'u shay'an min al-Qur'an. Dalam kesempatan itu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa shay'an min sirati Rasulillah. Dan juga beberapa hal tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma at'ama al-hadirin. Kemudian para hadirin diberi makan. هذا يقال عنه بدعة حسنة. إني بسبب سبقي بدعة حسنة. بدعة بيت. داخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجوره شيء. Perbuatan ini masuk di dalam hadis yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang memulai perkara baru dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka baginya pahala dan juga pahala orang yang melakukannya, dan tidak dikurangi sedikit pun dari apa yang telah dilakukannya. ولا زال المسلمون من تلك الأيام إلى يومنا هذا في كل البلاد الإسلامية العربية وغير العربية يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. ما كان مولاي setiap itu di seluruh dunia, di negara-negara Arab ataupun di negara-negara non-Arab, kaum muslimin memperingati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقولوا الحمد لله. maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita termasuk أهل السنة والجماعة. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. Kemohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar kita ditetapkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. ونسأله تعالى أن يتوفانا على عقيدة أهل السنة والجماعة. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala semoga kita semua yang hadir ini diwafatkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. وأن يجعلنا من الذين يدافعون عن عقيدة أهل السنة والجماعة. Dan kita mohon kepada Allah agar supaya kita dijadikan termasuk orang-orang yang membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. وأن يجعلنا من الذين نحمي أبناءنا من الفرق المتطرفة. Dan semoga kita dijadikan termasuk orang-orang yang mau membentengi anak-anak kita dari kelompok-kelompok yang sesat. Wa annahyi biladana min al-firaqid dhalah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga, membentengi kita dari kelompok-kelompok yang sesat. Wa fi akhir kalimati la budda li an ashkura الشيخ إدريس الذي دعانا لهذا اللقاء. في آخر خطبة اليوم، محاضرة اليوم، موعظة اليوم، اليوم tidak lupa mengucapkan ucapan terima kasih kepada Kyai Haji Idris yang telah mengundang beliau di acara ini. وكذلك نشكر لكم جميعا استماعكم. Dan juga beliau bersyukur berterima kasih kepada kita semua yang telah berkumpul di tempat ini dan mendengarkan apa yang disampaikan beliau. Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Barakallahu bikum. Waffaqanallahu iyyakum. Wa'adallahu alayna zikran maulid al-nabawi al-sharif bil-amn wal-yumn wal-khayr wal-barakat. Barakallahu bikum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon maaf sebelum kami turun, beliau atau saya ingin membacakan sekilas agar kita bisa tahu siapa beliau sedikit aja, karena tak kenal maka tak sayang katanya. Sedikit aja, beliau ini adalah, kita tahu tadi beliau adalah namanya Dr. As-Sayyid Syekh Salim Aywan Al-Husayni. Beliau lulusan dari Al-Jamiah Al-Alamiyah di Beirut, kemudian juga di Al-Azhar, dan mengambil doktorat, gelar doktornya di Maroko. Beliau termasuk Al-Husayni ya, dari Ashraf, keturunan Ashraf, dan beliau sekarang dipercaya sebagai Al-Amin Al-Am, Sekretaris Jenderal di Darul Fatwa di Australia, atau kalau kita di sini adalah Ketua Majelis Ulama-nya di Australia yang membawahi para masyayikh, ya para jamiat, para kelompok apa umat Islam yang ada di Australia sana. Alhamdulillah beliau telah hadir di tempat ini dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.